Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari dan kita masuki bab yang ke-16 dari kitabul iman. Dan di bab yang ke-16 al-imamul Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah atau judul bab yang bab al-haya min al-iman. Bab sifat malu merupakan bagian dari iman. Dan sebagian ahadis yang berkaitan dengan al-haya telah kita lalui. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Sebagian riwayat bid'un wa sab'una syu'bah. Fa afdhaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 73 cabang dan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan bagian iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan al-haya sifat malu merupakan bagian dari iman. Begitu pula hadis yang telah kita hafal di Al-Arba'un Nawawiyah dan sudah kita di Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Termasuk dari perkara yang diketahui oleh manusia secara turun temurun dan merupakan perkataan seluruh nabi adalah idalam tastahi fasna masyaita. Para nabi semuanya sampai nabi-nabi sebelum kita alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan idalam tastahi fasna masyaita, kalau kamu tidak malu maka berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Dan juga dia mengatakan al-haya la yati illa bi khair. Sebenarnya riwayat al-haya khairun kulluh. Kata yang ini, al-haya kulluhu khair. Sifat malu itu semuanya baik. Dan sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan para ulama menyebutkan tentang apa sebenarnya hakikat sifat malu tersebut. Di antara yang disebutkan oleh para ulama yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di Riyadhus Shalihin, kata beliau, hakikatul haya, hakikat sifat haya adalah khuluqun yab'athu ala tarkil qabih. Yang namanya sifat haya adalah sebuah akhlak yang mendorong pemiliknya untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Dan tentunya otomatis yab'athu ala fi'lil khair atau fi'lil jamil, dan mendorong pemiliknya untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Wa yamma tafsir fi haqqi bi haqqin, dan juga sifat yang bisa menghalus seorang untuk melakukan tafsir, melakukan hal yang tidak sempurna tatkala memberikan hak orang memiliki hak tersebut. Main sifat haya adalah sifat yang mendorong kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan, dan yang mendorong untuk melakukan sesuatu yang terbaik yang dia mampu. Dan ini tentunya sifat yang sangat terpuji sekali. Dan dalam hadisnya beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimallahu taala haddatsana Abdullah bin Yusuf wa Tirmizi wa min athbati an-nas bil muwatta' al-Imam Malik. Qala akhbarana Malik ibn Anas Abu Abdullah Imam dari Hijrah an Ibn Shihab wa huwa Az-Zuhri Hasan Az-Zuhri masmuh أحسنت محمد المسلم عن سالم بن عبد الله عن أبي وأبوه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعه فإن الحياة من الإيمان. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, atau beliau berkata, pada suatu hari Nabi SAW melewati salah seorang sahabatnya dari kalangan Ansar, yang mana sahabat tersebut sedang menasihati rekannya, nasihat temannya fil haya, dalam masalah haya. Itu rekannya terlihat sangat pemalu sekali, dan dia nasihati bahwa hal tersebut mungkin terkadang menyebabkan hal yang tidak baik untukmu. Akan tetapi Nabi SAW ketika melihat tersebut, beliau berkata, dahu, biarkan rekanmu tersebut dengan sifat hayanya, sifat malunya. Fainal haya minal iman. Karena sesungguhnya sifat malu adalah bagian dari keimanan. Jadi sifat malu, sifat yang sangat mulia. Yang Nabi katakan sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dikenal dengan orang yang sangat pemalu. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, kana Rasulullah sallam ashadd haya'an min al-'adra fi khidriha. Kata beliau, Nabi SAW adalah orang yang sangat pemalu, sampai lebih pemalu dari seorang gadis di tempat pingitannya. Wa idza kada syai'an arafnahu min wajhi. Beliau kalau tidak menyukai sesuatu, kami bisa melihatnya dari perubahan wajah beliau. Dan ini tentunya dorongan bagi kita agar kita memiliki sifat yang mulia tersebut, al-haya minal iman, al-haya minal iman. Dan tadi sudah disebutkan Nabi SAW, seorang yang tidak malu untuk melakukan suatu perkara, itu tidak bersifat haya, dia akan melakukan perkara yang tidak terpuji. Idalam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak malu, lakukan apa yang kamu kehendaki. Di antara mananya litahdid. Hendaknya kita memiliki sifat malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Dari kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ke-9 dari Kitabul Ilm. Di bab tersebut kita telah lalui materi yang pernah kita Batul Ilm, bab tentang ilmu itu ditulis, ilmu dijaga dengan cara ditulis. Dan beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga hadis Al-Fautan bin Asim radhiyallahu ta'ala an. Muhammad Zain Iqra al-ilmu saydun. Terjemahkan masih al-ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu. Qaid suyudaka bil hibalil watiqah. minal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqa. Meninggalkan dan biarkannya terlepas. Taib. Siapa yang belum baca? Ini yang baru. Siapa? Khalid. Kum ikra. Al-ilmu saydun. Wa-kitabatu. Antasida watatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Ahsan. Siapa yang baru? Syauqi. Mana Syauqi? Iqra. Siapa yang baru lagi? Aji, kum ikra. Tayyib, bainal khalaiqi taliqah. Siapa abah yang hafal ini? Abu Abdullah Yunus. Mana Abdullahnya? Diwakili Abdullah. Abdullah, indak. Mana Abdullah? Iqra Abdullah. Hasan. Abu Ali mana? Abu Ali. Mana Abdullahnya? Abdullah. Qum Abdullah, iqra. Bil hibalil wathiqah. Asanta. Siapa ini? Ami Abu Humid. Tafadhol. Sekali lagi dorongan bagi kita agar kita memperhatikan masalah kitabatul ilm. Ilmu perlu dijaga dan kita pahami juga perlu untuk dijaga dan dijaga dengan dihafal dan lebih kuat lagi dijaga dengan kitabah. Dan ini dilakukan oleh salafun salih sampai dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, ini perkara yang mujarrab. Ini perkara yang benar-benar telah teruji dan juga kita mengalaminya. Ilmu ketika kita tulis, insya Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih terjaga dan sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali. Ketika seorang menghafal, kemudian selain dihafal juga ditulis, apa yang dia hafal itu akan lebih menempel di ingatannya. Akan lebih kuat diingatannya. Kemudian di bab setelahnya, bab yang ke-10, al-amal bil mukatabati ila urifa al-khat. Bab bolehnya al-amal bil mukatabah, menerima apa yang tertulis. Jadi terima apa yang tertulis dalam tulisan idza urifal khat, seandainya dikenal tulisan tersebut, tulisan siapa. Saya ada surat kepada kita, kemudian tertulis bahwasanya ini tulisan si fulan dan kita tahu khatnya, khat si fulan. Nah, kita terima berita tersebut sekalipun orangnya tidak datang kepada kita. Dan juga dalam masalah syahadah dan yang lainnya. Dan ahlul hadis, para ulama juga menggunakan al-mukatabah di antara bentuk riwayahnya. Terkadang ahlul hadis tidak berjumpa dengan gurunya, guru tidak berjumpa dengan muridnya, tapi dia melakukan mukatabah, menulis tulisan untuk muridnya tersebut atau gurunya tersebut. Dan mukatabah perkara yang ma'mul sejak zaman dahulu. Dan dalam bab ini belum disebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama, hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an, qala rahimallahu ta'ala, qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-imam Ahmad Muhammad indak Ahmad ibn Man Ahmad ibn Hanbal masmu abi Ahmad ibn Man. Ismail dibantu. Nah, ahsan, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Hanbal jaddu. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala haddatsana Jarir wa Jarir ibn Abdul Hamid an al-A'mash. Al-A'mash Abdurrahman indak. Masmul A'mash? Sulaiman ibn Mihran, ahsan. An Thabit ibn Ubayd qala qala Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala an qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhsinu suryaniya inna tatini kutub qala qutula qala fata'allamha fata'allamtuha fi sab'a ashra yawma. Hadha hadithun sahih waqad akhrajahu Abu Dawud rahimahu ta'ala fi sunanih. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي زناد عن أبي عن خارجة بن زيد بن ثابت قال قال زيد بن ثابت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت كتاب يهود وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي فتعلمت فلم يمر إلا نصف الشهر حتى حدقت فكنت أكتب إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه. وأخرج الترمذي فقال حدثنا ابن حجر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي زناد ثم قال هذا حديث حسن صحيح. وقال لما أحمد رحمه حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن عن أبي زناد الأعرج عن خارج بن زيد به فزاد في الأعرج وسليمان بن داود الطيالسي وعبد الرحمن بن أبي زناد. ثم قال محمد بعد حدثنا سريج بن نعمان قال حدث ابن أبي زناد عن أبيه عن خارج بن زيد عن زيد بن ثابت قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدامه من المدينة فذكر نحوه. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama datang ke negeri Madinah, terkadang datang kepada beliau surat dari orang-orang Yahud. Dan orang-orang Yahud, mereka biasa menggunakan bahasa Ibrania dan juga bahasa Syriania. Kalau bahasa Ibrania itu bahasa yang Allah turunkan dengannya kitab Taurat. Dan kalau bahasa Suryania, bahasa yang Allah turunkan dengannya kitab Al-Injil. Al-Injil dalam bahasa Suryania dan Taurat bahasa Ibrania. Kemudian ketika datang kitab dari mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala untuk mempelajari bahasa mereka, bahasa Suryaniyah. Nabi bertanya kepada Zaid, "Tusinu Suryaniyah?" Wahai Zaid, apa engkau bisa bahasa Suryaniyah? Imatati kutub, kan datang kepadaku surat-surat dari mereka, dari orang-orang Yahud. Maka Zaid mengatakan, "La, saya tidak bisa bahasa Suryaniyah." Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk mempelajarinya. Karena beliau mengatakan, "Inni wallah ma'aman Yahud ala kitabi." Karena demi Allah saya tidak percaya dengan orang-orang Yahud tatkala mereka menyurat kepadaku atau aku menyurat kepadanya. Kalau menggunakan orang Yahud sebagai penerjemahnya, saya tidak percaya. Maka beliau memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Suryaniyah. Kemudian kata Zaid bin Thabit, "Fata'allamtuha," maka aku mempelajari bahasa Suryaniyah "fi sab'ata asyara yawma," dalam tempo 17 hari. 17 hari beliau mempelajari bahasa Suryaniyah sampai pahadak Tuhan, sampai beliau betul-betul mahir dengan bahasa tersebut, bisa membaca dan menulis dengan bahasa Suryaniyah dan juga Ibraniyah, yang keduanya bahasa orang Yahud. Kemudian kata beliau, "Sejak aku mempelajari bahasa tersebut dan aku mahir dengannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menulis surat kepada mereka, aku yang menulisnya. Dan kalau datang surat kepada beliau dari orang Yahud, aku yang bacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Syahidnya sangat jelas sekali, al-amal bil mukatabah, surat menyurat. Nabi menyurati kan orang Yahud dan juga sahabat-sahabat beliau ketika menugaskan suatu tugas, dan juga menyurati para raja, menyuruh mereka ke dalam ajaran Islam. Dan sudah kita lihat surat beliau kepada Herakl Adimurum, rajanya orang-orang Romawi. Dan juga beliau menyurati Raja Kisra, Raja Persia, menyeru mereka kepada ajaran Islam. Dan juga dalam sini kita bisa mengetahui bagaimana keutamaan Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala, yang mana beliau seorang pemuda dari Ansor, pemuda yang sangat cerdas dan jenius. Beliau belajar di bahasa Suryaniyah, bahasa orang Yahud, hanya dalam tempo 17 hari. Kalau kita misalnya belajar bahasa Inggris bertahun-tahun, hasilnya seperti yang kita ketahui. Ini 17 hari beliau bisa menguasai bahasa tersebut. Dan saya menunjukkan bolehnya pelajari bahasa asing, tapi indal hajah, ketika dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan. Adapun menghabiskan waktu untuk pelajari bahasa asing, tentunya perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia. Kita lebih membutuhkan untuk menguasai bahasa Arab, yang merupakan bahasa Al-Quranul Karim, dan bahasa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahasa ulama'una salafuna salih. Itu lebih kita butuhkan. Dan itu yang harusnya kita mendalaminya, agar kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dan kalam ulama'ina dengan benar. Dengan benar. Perkara atau perbuatan yang sangat bodoh kalau seorang menghabiskan waktunya untuk pelajari perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Kemudian juga dalam hadis ini, selain diperbolehkan mempelajari bahasa asing, Allah pun menyebutkan bahwasanya perbedaan bahasa itu merupakan tanda dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an di surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min ayati khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dhalika laayatil liqaumil alimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala penciptaan langit dan bumi, dan perbedaan lisan-lisan kalian dan juga warna kulit kalian. Dan pada yang demikian itu tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala yang bisa dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala di antara ikhtilaf al-sinatin nas, berbeda-bedanya lisan manusia. Akan tetapi sekali lagi kita harus memanfaatkan waktu kita dengan yang perkara paling bermanfaat untuk kita. Jangan kita menyia-nyiakan waktu kita untuk perkara yang tidak baik. Dan lebih parah lagi, musibah yang sangat besar bagi kaum muslimin tatkala mereka bangga dengan bahasa orang-orang kafir dalam keadaan dia tidak paham dengan bahasa nabinya sendiri. Allah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, yang Allah menurunkan Al-Qur'an Karim dalam bahasa tersebut, itu bahasa Arab. Sehingga kita bisa melihat mereka yang merasa dirinya orang-orang yang pandai, orang-orang ilmuwan, orang-orang terpelajar, dan kadang dia bodoh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu termasuk makaidu syaitan, termasuk kaid itu tipu dari syaitan yang mana menyibukkan manusia dengan perkara-perkara yang bisa memalingkan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh menjadi golongan tersebut, tertipu dengan makaidu syaitan, tipuan-tipuan syaitan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.